Bab yang ke-34 pada halaman 266 dari Kitabul Imarah. Dari Kitab Al-Imarah. Al-Imarah artinya kepemimpinan. Kepemimpinan. Ini bab atau kitab yang berkenaan dengan pemerintahan, pengaturan pemerintahan dalam Islam, yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Bab yang sekarang ini nomor 34 dengan judul Bab Fadlul Jihadi War-Ribat. Fadl Al-Jihad War-Ribat, keutamaan berjihad dan keutamaan ribat. Berjihad atau jihad kita sudah ketahui tentang maknanya. Al-jihad secara bahasa adalah mengeluarkan semua daya dan kemampuan. Jahada yujahidu mujahadatan, jihadan adalah mengeluarkan semua atau seluruh daya dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Makanya jihad, berperang di jalan Allah dinamakan dengan jihad karena mengeluarkan daya dan kemampuan untuk memerangi musuh Allah yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad artinya adalah peperangan. Ya. Adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bagian yang pertama tentang keutamaan berjihad, yaitu berperang di jalan Allah, dan yang kedua ar-ribat. Ar-ribat, rabata yurabitu murabatatan ribatan. Rabata yurabitu murabatatan ribatan, artinya menjaga tapal batas, menjaga wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ada kekuatan khusus yang tugasnya menjaga keamanan kaum muslimin di perbatasan wilayah kaum muslimin. Ya, menjaga keamanan kaum muslimin di wilayah kaum muslimin. Ini ada petugas-petugasnya. Dan keutamaan menjaga keamanan kaum muslimin di perbatasan wilayah kaum muslimin ini, keutamaannya ya tidak jauh beda dengan keutamaan berjihad, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab yang ke-34 dan akan kita ketahui keutamaannya dengan hadis-hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama dengan nomor berapa? 4824. Sepakat? 4824. Karena hadis yang terakhir kita baca pada halaman 259 dengan nomor 4823. Ya. Sekarang 4824. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Yahya ibn Hamzah an Muhammad ibn al-Walid az-Zubairi an Muhammad ibn al-Walid az-Zubairi an az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ayyun nasi afdal, maksudnya perkataan adalah pertanyaan. Ya, laki-laki ini datang untuk bertanya kepada Nabi. Tentang apa pertanyaannya? Ayyun nasi afdal. Ya. manusia mana yang paling utama. Jadi dia bertanya tentang manusia yang paling utama, yang paling afdal. Pertanyaan ini bukan hanya sekadar untuk mengenali, tetapi untuk menerapkan, ya, untuk ia terapkan. Kalau dia sudah tahu siapa manusia yang paling utama, maka dia akan mengejar dan mencapainya, berusaha untuk menjadi orang yang paling utama tersebut. Ayyun nasi afdal? Faqal, maka Nabi SAW menjawab. Ini jawaban Nabi. Rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsi. Yang paling mulia, yang paling utama dari manusia adalah rajulun, seseorang, atau seorang laki-laki, yujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bimalihi wa nafsi, dengan harta dan dengan jiwanya. Artinya mengorbankan harta dan jiwanya. Qal, kata laki-laki itu lagi, thumma man, ya, kemudian setelah itu siapa? Qal, kata Nabi menjawab, mu'minun fi syi'bin minal syi'abi, seorang mukmin yang berada di lorong-lorong gunung, ya. Kalau gang, yaitu jalan sempit di antara gedung-gedung, di antara rumah-rumah. Kalau syi'bin ini adalah tempat-tempat sempit yang berada di antara dua gunung, ya. Tempat-tempat yang diapit oleh dua gunung. Kalau bahasa kita apa? Di sini apa artinya? Nah, dia syi'b itu adalah tempat yang diapit oleh dua gunung. Bisa diartikan lembah, bisa saja lain. Lembah kan terhampar luas. Lembah tempat atau area yang ada di antara dua gunung, bisa diartikan lembah, dan bisa jadi tempat-tempat yang sempit yang ada di antara dua gunung. Ya. Jadi yang kedua adalah seorang mukmin yang berada di syi'bin minas syi'ab, berada di suatu tempat yang ada di antara dua gunung, dua bukit. Apa yang dilakukannya di sana? Ya'budullaha rabbah, di mana ia mengibadati Allah Rabbnya yang mencipta, mengatur, menguasai. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari keburukannya. Jadi dia menjauh karena khawatir ia menyakiti orang lain, ya. Nah, inilah dua manusia yang utama, yang paling yang utama, yang dijelaskan dalam hadis ini. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam bentuk yang pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang paling utama, siapa yang paling utama, dan ternyata kalau dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang senada, itu jawaban Nabi berbeda-beda. Jawaban Nabi berbeda-beda. Ya. Jawaban Nabi berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa jawaban itu bukan mutlak, tetapi menjelaskan tentang jenis-jenis manusia yang paling utama. Di antara manusia-manusia yang lain yang juga paling utama, seperti para ulama, seperti orang yang bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Jadi di sini terkadang jawaban itu disesuaikan dengan orang yang bertanya. Jawaban Nabi disesuaikan dengan orang yang bertanya. Kalau orang bertanya itu nampaknya kokar badannya, kuat, semangat berjihad, maka disesuaikan jawaban dengan amalan yang mungkin bermanfaat baginya. Kalau orang itu, ya, nampak ahli Al-Quran, ya, dan hafalan Al-Quran, bacaannya, ketika ditanya, maka Nabi SAW akan menjawab, orang yang paling utama adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukankah Nabi yang mengatakan khairun nasi atau khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bukan bertentangan antara yang tadi dengan yang sekarang ini. Karena terkadang Nabi memberikan jawaban dari pertanyaan seseorang ketika dia melihat dengan jawaban yang sesuai dengan orang yang bertanya. Kalau dia menjawab padahal dia orang itu kurang bisa baca Al-Quran, tidak akan mungkin Nabi menjawab dengan hadis yang tadi. Ya, tentu disesuaikan dengan kecenderungan, dengan apa, dengan kemampuan orang tersebut. Ketika yang bertanya ini orang yang memang nampak dari tampilannya itu orang yang suka, yang cenderung untuk selalu berjihad, maka Nabi SAW jelaskan tentang keutamaan berjihad. Jadi di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh dan yang lainnya, bahwa jawaban ini bukan mutlak orang yang paling mulia itu orang yang seperti ini. Tetapi di sebagian dari cara untuk mendapatkan manusia menjadi orang manusia yang termulia adalah dengan berjihad, mengorbankan jiwa dan raga di jalan Allah. Tentang keutamaan berjihad ini bukan hanya satu dua dalilnya, di Al-Quran kita juga akan temukan banyak dalil-dalil keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka. Jadi jiwa dan harta mereka yang mereka korbankan di jalan Allah itu dibeli oleh Allah dengan surga. Ya, dengan surga. Ini menunjukkan bahwa berjihad adalah salah satu dari amalan yang paling utama, dan dalil dan hadis-hadis yang lain juga mendukung. Kemudian dalam pertanyaan yang dari orang yang sama, Nabi juga menjelaskan tentang keutamaan atau sebagian dari orang yang juga paling utama, yaitu orang yang ini hadis ini termasuk dalil yang diambil oleh orang-orang yang berpendapat mengasingkan diri lebih utama dari bercampur baur dengan orang banyak. Ya, mengasingkan diri, berada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, yang tujuannya tadi adalah fokus beribadah kepada Allah, kemudian menjauhkan diri dari menyakiti orang banyak. Karena kalau sudah bergaul dengan orang banyak, dia merasa tidak akan mungkin bebas dari menyakiti orang, maka dia sengaja menjauhkan diri. Ini dalil mereka. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mana yang lebih utama, bercampur baur hidup bersama orang banyak atau mengucilkan diri khilaf. Dan yang paling kuat adalah berbaur dengan manusia, dan didukung oleh dalil yang banyak. Para nabi berbaur dengan manusia, para sahabat, orang-orang saleh berbaur dengan orang banyak. Ya. Sementara untuk sebagian orang, apalagi ketika muncul fitnah-fitnah, gejolak-gejolak pertikaian, maka dalam kondisi seperti itu memang lebih utama untuk menjauh. Seperti sekarang ini, ya, sebenarnya kita lebih baik dan lebih utama untuk tidak ikut campur baur, tidak ikut campur tangan. Ya, tidak ikut. Fokuskan diri untuk memperbaiki hati kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar kalau sudah campur ikut serta, maka kita akan semakin jauh dari Allah, akan semakin banyak dosa. Ya. Ketika terjadi gejolak fitnah, pertikaian, gejolak perseteruan di antara manusia dalam urusan dunia. Ya. Maka yang paling utama adalah tidak ikut campur. Akan bersih hati kita, akan tidak akan muncul kebencian, dan tidak akan ada kemauan yang keras untuk mengejar dunia, mengejar jabatan, mengejar pangkat, mengejar kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Ini terlebih-lebih ketika terjadi fitnah, maka sebagian para ulama hadis ini terkait dengan itu. Ketika terjadi gejolak fitnah, maka seorang muslim lihat apakah ketika dia berbaur dia akan terpengaruh oleh kondisi sehingga dia tidak lagi mampu beribadah. Karena memang kondisinya seperti itu. Kalau orang sudah masuk ke kancah itu, ke zona tersebut, solatnya akan tidak terjaga, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin tidak ada lagi, lisan tidak bisa dijaga, Su'udzon juga sudah akan semakin menghiasi diri, bukan menghias, tapi merusak hati. Maka dalam kondisi demikian lebih baik menjauh dari situasi demikian. Nah ini untuk yang kedua, uraiannya seperti itu meskipun para ulama berbeda pendapat. Mana yang paling utama? Tetapi kita telah jelaskan tadi yang paling utama adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, bila mana engkau berada bersama orang banyak dan mereka dan engkau sabar dari gangguan-gangguan dan kejahatan mereka, lebih baik daripada engkau berada di satu tempat dan engkau sendiri. Ini didukung oleh riwayat yang lain. Dan secara faktanya para nabi bergaul dengan umatnya, orang-orang saleh bergaul dengan orang banyak, para sahabat Nabi SAW, Nabi kita, bergaul dengan orang banyak, para ulama selama mereka bergaul dengan orang banyak, menyebarkan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling utama daripada kita melakukan apa yang dijelaskan dalam hadis bagian yang kedua yang telah kita bacakan tadi. Tetapi yang berkenaan dengan bab adalah yang pertama tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, qala mu'min fi syi'bin min asy'abi ya'budu rabb ya'budullaha rabbah wa yada'un nasa min syarrihi. Beribadah, fokus beribadah kepada Allah Rabbnya dan menjauhkan gangguan dari orang banyak. Karena dia kalau sudah bergaul dengan orang, maka dia khawatir banyak menyakiti orang, sehingga dia lebih memilih untuk menjauh. Inilah bagian kedua dari hadis yang pertama. Hadis berikutnya, hadis nomor 4825. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Atha' ibn Yazid an Atha' ibn Yazid al-Laitsi an Abi Sa'id. Abi Sa'id di sini yang tadi Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu an, qala rajulun ayyun nasi afdalu ya Rasulullah. قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. Senada dengan hadis yang pertama tadi, datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang siapa manusia yang paling mulia, yang paling afdal. Lalu Nabi SAW menjelaskan yang pertama orang yang berjihad, mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Kemudian setelah itu orang yang berada jauh dari orang banyak di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian, tujuannya adalah untuk fokus beribadah kepada Allah dan menjauhkan gangguan dari orang banyak. Ini hadis yang kedua. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, 4826. Imam Muslim mengatakan, wahaddathana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Muhammad ibn Yusuf anil Auza'i an ibn Shihab bihadal isnadi faqala warajulun fi syi'bin walam yakul thumma rajulun. Ini hadis yang ketiga, masih hadis Abu Sa'id al-Khudri tetapi dari jalur yang lain. Ya, dari Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, nanti sanadnya sampai kepada Ibnu Shihab. Beliau adalah Az-Zuhri yang ada pada sanad sebelumnya. Ya, sanad sebelumnya ada seseorang yang bernama Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri itu adalah Ibnu Shihab. Ya, Az-Zuhri itu Ibnu Shihab, namanya Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ya. Dari Az-Zuhri sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri berbeda. Sama dengan sanad sebelumnya. Inilah, sementara isi hadisnya juga sama, ada sedikit perbedaan. di sanad di lafaz sebelumnya ada kata-kata thumma rajulun. Kalau di sini tidak ada thummanya. Ya, tidak ada kata thumma. Thumma itu kemudian. Ya. Cuma satu kata itu perbedaannya, tetapi Imam Muslim menyampaikan dan menjelaskan perbedaan walau satu kata. Ya, walau satu kata. Hadis setelahnya 4827 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi an Ba'jata ibnu Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini sudah hadis yang baru. Kalau tadi hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara yang sekarang adalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya yang paling kuat karena terjadi perbedaan pendapat tentang nama nasabnya dan nasabnya. Yang paling kuat adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman namanya, nama ayahnya Sakhar. Ya, dari kabilah Daus. Ya. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi dan dia digelari dengan Abu Hurairah. Nabi SAW pernah memanggilnya Abu Hir. Hir itu juga Hurairah, ya. Itu kucing, bapak kucing, ya. Maksudnya karena memang dia seperti yang dijelaskan oleh para penulis biografinya, dia sangat menyukai kucing. Dan nah, ini yang gelarnya yang masyhur, bahkan hampir-hampir saja banyak atau jarang sekali orang yang tahu siapa namanya, saking masyhurnya Abu Hurairah. Ya, namanya Abdurrahman dan nama ayahnya Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, min khairi ma'asin nasi lahum, min khairi ma'asin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan au qaz'atan kullama sami'a hay'atan au faz'atan tara alaih yabtagil qatla wal mauta madhannahu. Ya betagil qatla wal mauta madhanna. Ini yang pertama. Itu Nabi SAW. Kalau tadi kan hadis Abu Sa'id didahului oleh pertanyaan seseorang. Sementara hadis Abu Hurairah ini, itu tidak didahului oleh pertanyaan seseorang, tetapi Nabi menegaskan, menjelaskan, mengeluarkan penjelasan. Min khairi ma'asin nasi lahum, sebaik-baik kehidupan manusia atau manusia yang paling baik kehidupannya, ya, manusia yang paling baik kehidupannya adalah rajulun mumsikun, seorang atau seseorang, seorang laki-laki mumsikun inana farasi, yang selalu memegang tali kekang kudanya. Seseorang atau seorang laki-laki yang selalu memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Yatiru ala matnihi, dia terbang di atas punggung kudanya. Nabi SAW mengibaratkan dia terbang. Jadi hampir-hampir dia tidak pernah turun dari punggung kudanya, dari jihad ke jihad, dari jihad ke jihad, dari perang ke perang. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi untuk manusia yang paling baik. Dari sisi ini tentu tidak jauh beda dengan lafaz hadis Abu Sa'id. Walaupun hadis Abu Sa'idnya didahului oleh pertanyaan, dan di sini hanya pernyataan langsung dari Nabi bahwa sebaik-baik manusia keadaannya adalah, kehidupannya adalah seseorang yang selalu memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, terbang di atas punggungnya. Ya. Kullama sami'a hay'atan aw faz'a tara 'alaih. Setiap kali dia mendengar pekikan, biasanya kalau orang berperang ketika sudah mulai ditabuh genderang perang, maka akan terdengar teriakan-teriakan untuk menyerang. Itu namanya hai'ah. Hai'atan. Di sini apa artinya? Mendengar suara musuh. Ya, biasanya kalau orang kalau terjadi peperangan, dua pasukan sudah mulai mengejar, menuju maju ke depan, maka akan keluar pekikan teriakan Allahu Akbar kalau kaum muslimin, dan yang lainnya berteriak. Nah, setiap terdengar itu, maka ia pun berkejaran terbang di atas punggung kudanya untuk mengejar kematian. Ya, ini kata Nabi SAW, ya, tara alai yabtagil qatla wal mauta madhanna. Terbang di atas kudanya mengejar al-qatla, peperangan dan kematian. Nah, inilah orang yang pertama dalam pernyataan Nabi ini. Dan ini senada dengan hadis tersebut, yaitu orang yang mencintai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu syariat Allah. Dianjurkan dalam agama memerangi orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu adalah tuntunan agama. Bukan sesuatu yang menakutkan. Karena memang berjihad itu di antara dua pasukan. Jihad itu bukan membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi memerangi, menyerang orang yang menyerang di medan perang. Ini yang jihad. Dia di bawah bendera pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini yang jihad. Ada aturan mainnya. Bukan setiap ada gerakan-gerakan untuk membunuh non-muslim ini jihad. Sama sekali bukan. Dan bahkan bisa jadi itu dosa besar yang diancam oleh Nabi SAW dengan tidak mencium harumnya surga. Ya. Harumnya surga. Nabi yang mengatakan demikian, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang non-muslim yang mendapatkan yang ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, atau mendapatkan jaminan keamanan, kemudian dia bunuh, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Keras ancaman Nabi SAW. Maka kita yakin ini bukan jihad, tetapi ini penyimpangan yang nyata dari tuntunan agama. Jihad itu ada aturannya, ada benderanya yang dipegang, yang ditegakkan, dilepaskan oleh pemimpin kaum muslimin, ya. Kemudian menyerang orang yang menyerang, ya. Menyerang orang yang menyerang, orang yang memusuhi, yang memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ketentuannya. Nabi SAW ketika melepaskan pasukan perang, dia berpesan jangan sampai ada di antara, sebelumnya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar, ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrun ni'am. Bila mana Allah menunjuki satu orang saja karena engkau dakwahi sebelum peperangan terjadi, maka itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia beserta isi, atau lebih baik daripada unta merah. Ini harta yang paling berharga di masa itu. Ya. Kemudian Nabi berpesan, jangan sampai ada yang menebang pohon sembarangan dalam berperangan ini. Jangan sampai ada yang memutilasi. Jangan sampai ada yang membunuh wanita. Jangan sampai ada yang membunuh laki-laki orang-orang tua. Ya. Jangan sampai ada yang merusak sarana ibadah. Ini aturan perang dalam Islam yang mengandung rahmat yang luar biasa. Ya. Bukan ambisius membunuh. Bukan ambisi untuk membunuh semata. Jadi Nabi SAW menjelaskan itu sebaik-baik keadaan manusia adalah orang yang tidak lepas tali kekang kudanya dari tangannya, ya, terbang di antara punggung kudanya dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Makanya ketika para ulama mengumpulkan biografi para sahabat, jadi para sahabat itu semuanya sudah dikumpulkan biografinya. Ada kitab-kitab yang isinya adalah riwayat hidup para sahabat Nabi. Dan bukan satu kitab. Bisa ada kalanya dikhususkan para sahabat saja, ada kalanya digabungkan dengan yang lain-lainnya. Dan banyak kitabnya. Yang khusus sahabat saja itu lebih dari 10 kitab. Judul kitab yang berjilid-jilid menjelaskan tentang siapa saja para sahabat Nabi, siapa saja para sahabat Nabi, dan dikumpulkan riwayat hidupnya. Di antara apa yang ditulis dalam setiap para sahabat itu, berperang bersama Nabi 6 kali peperangan. Berperang dengan Allah, disebutkan beberapa kali mereka berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan mereka selalu memegang, ya, memegang tali kekang kuda, tidak lepas dari senjata, dan bahkan senantiasa menunggu seruan perang. Makanya ketika diriwayatkan dari tentang sebagian mereka, ya, ketika terdengar pengumuman bahwa Nabi menetapkan untuk berperang, maka mereka bergembira, ya, bergembira. Ada yang bahkan baru pengantin, baru menikah, baru jadi pengantin, ya. Dan bahkan setelah berhubungan badan terdengar seruan perang, maka mereka langsung mempersiapkan. Jadi kesiapan untuk berperang itu terus ada, walau dalam kondisi kenikmatan dunia yang ia dapatkan seperti pengantin muda ini, ya, baru selesai berhubungan badan dan belum mandi junub, kemudian datang terdengar seruan perang, maka dia meninggalkan kesenangan dunia yang sebentar dan memacu kudanya, kemudian dia gugur di medan perang dan dimandikan oleh malaikat karena dia dalam keadaan junub. Padahal orang yang meninggal di medan perang itu tidak dimandikan karena junubnya, maka dimandikan oleh malaikat, dikenal dengan ghasilul malaika. Yang luar biasa kehidupan para sahabat Nabi SAW. Jadi ma'asalul mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berjihad itu syariat Allah. Dan tidak pula, jangan sampai ada kaum muslimin yang fobi dengan kata-kata jihad. Bila mana ada orang yang memunculkan kata-kata jihad, membahas tentang jihad, maka ini adalah aliran yang menyimpang. Ini adalah ajaran radikalisme yang mengajak, yang menyebarkan kekerasan. Jihad itu syariat Allah yang mencipta manusia, yang mengatur kehidupan manusia, memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Memang terjadi penyimpangan-penyimpangan, bukan karena oknum-oknum kaum muslimin yang menyimpang dalam memahami hukum jihad, lalu jihad itu dihapus, jihad itu dianggap ajaran yang baru, ajaran keras, ya, ajaran terorisme. Sama sekali bukan, ya, sama sekali bukan. Tidak akan mungkin kita hapus dari Al-Quran qatilu fi sabilillah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, tidak akan mungkin menghapus ayat tersebut, ya. Hukum kitabullah yang abadi, kekal sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dari permukaan bumi ini. Jadi antara dua penyimpangan, yang pertama adalah kekeliruan dalam memahami jihad sehingga penerapannya menyimpang dari tuntunan agama, sehingga memburukkan nama Islam dari sebagian kaum muslimin, yang di sisi yang lain yang menganggap jihad ini adalah, ya, ajaran keras yang tidak ada dalam Islam. Jihad itu sebenarnya ini hukum yang berlaku hanya di zaman Nabi, ya. Dan kebenaran itu ada di antara dua kesesatan, kebenaran berada di antara dua penyimpangan, ya. Inilah hakikatnya, dia syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, aw rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi asy-sya'afi aw batni wadin min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa ya'budu rabbah hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa minan nasi illa fi khairin. Yang kedua dalam hadis Abu Hurairah ini senada dengan yang kedua dalam hadis Abu Sa'id, sebagaimana yang pertama senada dengan bagian pertama dalam hadis Abu Sa'id, cuma lebih detail yang Abu Hurairah, yang hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, dan berikutnya, atau orang yang berada bersama kambing-kambing gembalaannya. Jadi mengembala kambing, fi ghunaimatin, berada di puncak-puncak bukit. Ya, kalau tadi di celah-celah bukit, gunung, kalau ini berada di puncak-puncak bukit. Ya, berada di puncak-puncak bukit, jauh dari orang banyak, mengurusi ternaknya. Ya. Atau berada di perut-perut lembah, di dalam lembah-lembah, jauh dari keramaian juga. Ya. Apa yang dilakukan di sana selain dari mengurusi hewan ternaknya, kambingnya? Yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tiz zakah, dan dia tetap menunaikan zakatnya. Berarti dia terkadang datang kepada keramaian untuk menunaikan zakat. Ya, ke keramaian. Kemudian wa ya'budu rabbah hatta ya'tiyahul yaqin. Dan dia mengibadati Allah Rabbnya sampai datang kematian menjemputnya. Kemudian laisa minan nasi illa fi khairin. Dia tidak ada hubungan dengan orang lain kecuali baik, tidak pernah menyakiti orang. Nah, ini semakna dengan bagian kedua dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun di sini ada penambahannya, yaitu kerjanya mengurusi hewan ternaknya saja. Ya, kemudian dia tetap menunaikan kewajibannya, menunaikan zakat malnya. Jadi manfaatnya kepada orang banyak juga ada. Zakat malnya juga ditunaikannya dari harta yang hewan yang digembalakannya. Hah? Nah, ini yang salah ini. Terjemahannya keliru. Fi gunaimatin di sini atau seseorang laki-laki yang memiliki sepotong daging kambing. Nah, bukan sepotong, dia kata Imam Nawawi dalam syarahnya, dia mengurusi kambingnya. Gunaimah itu kambing yang potongan kambing, maksudnya bukan potongan daging kambing, tetapi hewan kambing yang jumlahnya sedikit. Kambing yang jumlahnya sedikit yang dia urus, ya, karena didukung juga oleh riwayat yang lain yang sangat banyak dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dia mengembalakan kambingnya, ya, di tempat yang sepi tersebut, di puncak gunung atau di lembah-lembah jauh dari keramaian, bukan memiliki sepotong daging kambing, ya, bukan memiliki sepotong daging kambing. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih tersisa dua riwayat lagi. 4828. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id an Abdul Aziz bin Abi Hazim wa Yaqub yani bin Abdul Rahman Al-Qari kilahuma an Abi Hazim bi hadzal isnad mithlah wa qala an Ba'jata ibn Abdullah ibn Badrin وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. Ini riwayat yang baru, riwayat yang sama dinukilkan, disampaikan kembali atau dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ada perbedaan, yaitu kalau yang tadi itu pakai fa bukan ba. Ya, sya'afatin. Sya'afatin. Kalau di sini sya'bin. Sebagaimana hadis Abu Sa'id, Sya'bin pakai ba. Sya'bin minasyi'ab. Kalau Sya'bin minasyi'ab itu celah-celah gunung. Sementara Sya'afah puncak gunung. Perbedaan antara huruf ba dengan fa tadi apa? Kalau yang ba-nya itu maknanya adalah celah-celah dua gunung. Sementara yang pakai huruf fa itu adalah puncak-puncak gunung. Inti kedua-duanya adalah tempat-tempat sepi jauh dari keramaian. Ya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 4829, Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wa Abu Quraibin qalu haddatsana Waqi' an Usamah ibn Zaid an Ba'jah ibn Abdullah al-Juhani an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi makna hadits Abi Hazim an Ba'jah wa qala fi syi'bin min asy'abi. Hadis yang sama, hadis Abu Hurairah diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang berbeda. Di situ ada Usamah ibn Zaid. Ini Usamah ibn Zaid bukan sahabat. Ya. Usamah ibn Zaid di sini bukan Usamah ibn Zaid ibn Harithah yang kita ketahui. Dia bukan sahabat Nabi. Dia adalah generasi setelah tabi'in. Ya. Usamah ibn Zaid ini bukan sahabat, tetapi dia adalah salah seorang perawi yang berada di generasi sigar tabi'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah riwayat-riwayat yang ada di bawah bab 34 yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang tadi. Itu semuanya mengarah kepada bahagian pertama dari bunyi bab. Ya, apa bagian pertama bunyi bab? Keutamaan berjihad. Adapun bagian keduanya tidak ada. Tidak ada bahagian kedua. Tetapi kemungkinan dipahami juga dari situ adalah termasuk jihad yang dilakukan oleh seorang mujahid adalah menjaga tapal batas atau perbatasan wilayah kaum muslimin agar tidak diserang oleh musuh. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, bahwa satu hari saja, ribatu yaumin fi sabilillah, satu hari saja para pejuang-pejuang muslim menjaga perbatasan kaum muslimin, menjaga kenyamanan, ketenangan, keamanan kaum muslimin, itu lebih baik daripada dunia dengan beserta isinya. Satu hari saja. Ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Satu hari dia menjaga keamanan. Makanya kita mengapresiasi ya, tentara-tentara negara kita yang menjaga NKRI, menjaga serangan musuh, menjaga perbatasan kaum muslimin, menjaga perbatasan negara kita. Ini sebuah hal yang luar biasa, dan menjaga juga keamanan mereka sehingga tidak diserang oleh musuh tiba-tiba. Ini semuanya mengarah kepada makna hadis ini ya. Walaupun dalam hadis-hadis yang tadi kita baca tidak ada secara tegas penjelasan atau pernyataan tentang keutamaan murabata, menjaga batas wilayah kaum muslimin, tetapi dia juga dalam bentuk jihad. Dia juga dalam bentuk jihad. Bila mana ada riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan jihad, maka termasuk jihad adalah menjaga batas wilayah-wilayah kaum muslimin, negeri kaum muslimin, sebuah negara yang di sana banyak kaum musliminnya seperti negara kita. Ini juga termasuk dalam konteks jihad di dalam agama kita. Itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Satu bab yang telah kita selesaikan dengan beberapa hadis di bawahnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.